janji yang kau ucap pada diriku. Seuntai kata cintamu yang telah membuatku percaya padamu. Tapi mengapa kini kau tega menghancurkan? Malam itu kau tinggalkan ku sendiri. Cintaku telah hilang, cintaku telah hilang. Kau bawa pergi separuh hatiku. Kasihku telah hilang, kasihku telah hilang. Tega.